الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-30 dan setelahnya dari surah At-Tur, kata Allah Subhanahu wa taala, Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun, atau apakah orang-orang musyrikin ini meyakini dan menyatakan bahwa Rasul itu adalah sya'ir, tukang syair. Atau bisa dikatakan mungkin di zaman sekarang ini seniman yang bisa melantunkan puisi, atau kalau di daerah kita semacam puisi atau yang lainnya, sastrawan, syair. Sebelumnya mereka mengatakan majnun, yang ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebelumnya pada kirfama anta bi ni'mati rabbika bikahini wala majnun. Tetap sampaikan dakwah ini, sampaikan kebenaran ini. Jadi, karena walillahil hamd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala atas engkau wahai Rasul, engkau tidaklah sebagai kahin, bukanlah sebagai dukun, dan bukan juga sebagai orang gila. Ini julukan-julukan, lakap-lakap yang diberikan oleh orang-orang musyrikin kepada Rasulullah SAW agar supaya orang menjauh, tidak mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga Allah SWT mengatakan, fadzakir, tetap engkau sampaikan dakwah, walaupun julukan-julukan yang diberikan kepada engkau itu membuat orang lari, tetap ada saja yang mendapatkan hidayah. Baik. La hawla illa billah. Fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin. Dengan nikmat dari engkau, bukanlah engkau termasuk dukun. Wala majnun, dan tidak pula engkau orang gila. Dan bukan pula engkau syair. Barakallahu fikum. Bukan pula engkau syair. Am yaquluna sya'ir, atau mereka menganggap bahwa engkau adalah sya'ir. Natarabbasu bihi raibal manun, yang kita akan tunggu, yang penting dia akan mati juga. Mereka mengatakan, orang-orang musyrikin mengatakan, biarkan saja kalau kita tidak bisa apa-apa, ya kita tunggu saja kematiannya, dia akan mati dan selesai urusannya. Baik. Qul tarabbasu, sampaikan kepada mereka wahai Rasul, terabasu, silakan kalian nunggu kematianku. Baik, terabasu, fa inni ma'akum minal mutarabbisin, dan kami juga akan menunggu azab yang akan diturunkan kepada kalian. Dan siapa yang barakallahu fikum akan menjadi pemenang sesungguhnya? Siapa yang ada di atas kebenaran? Qul tarabasu, silakan kalian menanti kematian kami, dan kami pun menanti azab Allah Subhanahu wa taala yang akan diturunkan kepada kalian di dunia wa illa di hari akhirat. La haula wa illa billah. Kemudian di ayat yang ke-32 kata Allah Subhanahu wa taala, am ta'muruhum ahlamhum bihadza am hum qaumun ta'bun. Antamurhum ahlamuhum bihada. Apakah akal-akal mereka di sini katakan akal? Bal atamurhum atamuruha ula ilmukadibina ukuluhum bihadal qawli almutanakib. Baik. Baik. Apakah akal mereka masih memerintahkan mereka untuk memberikan lakab-lakab, julukan-julukan? Baik. Karena tiga sifat ini suatu yang tidak akan bisa terkumpul pada satu orang. Kahin, junun, dengan syair. Tiga kondisi ini tidak akan bisa terkumpul pada seseorang. Apakah sih kalian ini masuk akal, masih masuk akal kalian? Kalian menjuluki satu orang dengan tiga sifat ini, tiga keadaan ini, kalian mengatakan dia juga orang gila, dia juga orang syair, dia juga orang dukun. La haula wa quwwata illa billah. Baik, balhum qaumun tagun. Bahkan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Yang ada di dalam benak mereka, bagaimana caranya orang lari dari petunjuk. Tidak mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wallahu musta'an. Sehingga mereka pokoknya memberikan gelar-gelar saja. Baik. Pokoknya diberikan gelar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Atau mereka menganggap bahwa Muhammad itu adalah orang yang cuma sekedar mereka-reka. Baik, taqawwalahu, dia sendiri yang mengatakan bahwa dia nabi, dia sendiri yang mengatakan ini Al-Qur'an, dia sendiri yang membuatnya, dia sendiri yang mengarang-arangnya, taqawwalahu. Baik. Mereka menganggap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengada-adakan Al-Qur'an ini, padahal mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Baik. Mereka tahu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak kecilnya. Di mana beliau hidup? Bersama siapa beliau hidup? Mereka tahu sekali. Barakallahu bikum. Tempat masuknya dan tempat keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat mengerti. Jadi yang mereka ucapkan ini cuma sekedar ucapan, tuduhan-tuduhan. Dia mereka sendiri yakin bahwa apa yang mereka tuduhkan tidaklah benar adanya. Dikatakan syair, beliau tidak bisa mengungkapkan bait syair. Beliau tidak mampu untuk mengungkapkan bait syair. Baik. Beliau tidak mampu mengungkapkan bait syair. Dikatakan majnun, beliau adalah orang yang paling sehat akalnya. Baik. Dikatakan dukun, di mana beliau belajar pedukunan? Baik. Untuk menjadi dukun juga harus orang belajar, ada gurunya. Baik. Orang harus belajar pedukunan, ya kedukun juga. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bala yu'minun, bahkan sesungguhnya mereka intinya tidak mau beriman, itu saja. Intinya tidak mau beriman, tidak mau mengikuti. Baik, banyak alasannya, banyak, barakallahu bikum. Yang mereka ucapkan, yang ujung-ujungnya adalah mereka tidak mau beriman. Bala yu'minun. La haula wa quwwata illa billah. La haula wa quwwata illa billah. Am khuliqat Allah subhanahu wa ta'ala faliyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Kalau mereka mengatakan bahwa yang ada ini, Al-Quran ini adalah buatan Muhammad, karangannya sendiri, karangannya sendiri, dari pikirannya sendiri, Al-Quran ini, lihat itu di hadis ini. Silahkan mereka datangkan yang serupa dengan Al-Quran ini. Tidakkah mereka adalah orang yang hebat dalam berbahasa? Bahkan dikatakan bahwa justru di zaman Rasulullah SAW puncak kehebatan orang dalam berbahasa. Sastranya sangat tinggi. Maka Allah Subhanahu wa Taala menantang mereka. Makanya dikatakan Al-Quran itu sebagai mu'jizat. Mu'jizat itu ada tantangan padanya. Artinya, mu'jizat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk menantang orang-orang kafir agar supaya mendatangkan yang serupa dengannya. Barakallahu fikum. Seperti misalnya mukjizatnya Musa berupa ular besar, ditantang siapa yang bisa mengalahkan ularnya Musa. Baik. Di zamannya Isa alaihissalatu wassalam berupa bisa menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang yang sekian lama tidak sembuh-sembuh hanya dengan mengusapnya. Adakah orang yang bisa melakukannya? Namanya mukjizat, ajiz, ketidakmampuan, membuat orang tidak mampu untuk menandinginya. Maka Al-Quran dikatakan mukjizat. Orang-orang yang ada pada saat itu tidak mampu untuk mendatangkannya. Dan bahkan disuruh panggil siapapun yang mereka bisa panggil dari kalangan jin dan manusia untuk bersatu membuat yang serupa dengan Al-Quran ini. Satu surah saja. Wa da'u syuhada'akum bidunillahi in kuntum shadiqin. Panggil semuanya. Mereka tidak mampu. Falihatu bihadithi mitlihi in kanu shadiqin. Silakan mereka mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Jika betul-betul mereka benar dalam pengakuan mereka bahwa Muhammadlah yang membuat-buat Al-Quran ini. Dia sendiri yang mengada-adakannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Atau apakah orang-orang musyrik ini dia sendiri yang menciptakan dirinya? Tanpa ada pencipta yang menciptakannya. Dia sendiri yang menciptakan dirinya. Am khuliqu min ghairi syai'. Jadi, apakah dia tercipta sendirinya atau dia yang menciptakan dirinya sendiri? Ini dia langsung ada tanpa ada pencipta atau dia sendiri yang menciptakan dirinya? Am khuliqu min ghairi syai'. Apakah dia dicipta tanpa ada pencipta atau dia sendiri yang menciptakan dirinya? Baik, tentunya jawabannya tak sama-sama tidak, tidak ada. Baik, tidak ada seorang pun dan tidak ada satu makhluk pun yang ada kecuali ada yang menciptakannya. Dan tidak ada makhluk yang bisa menciptakan dirinya sendiri. Baik. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Atau apakah mereka ini yang menentang ini? Orang kafir ini? Mereka yang menciptakan langit dan bumi. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, bahkan mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak yakin. La haula illa billah. Dari sini jelaslah bahwa dialah Allah Subhanahu wa Taala yang menciptakan semuanya. Wal khaliq, dialah yang menciptakan seluruh makhluk-makhluknya. Yang tentunya dia sendirian pula yang berhak untuk diibadahi. Kalau diyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, yang mematikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan perlindungan, pertolongan, maka tidak ada yang berhak. Dengan ini keyakinan ini, kita pun yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang datang ke kuburan wali fulan meminta ini meminta itu? Karena keyakinan mereka sudah salah sebelumnya. Mereka yakin bahwa ada yang memberi selain Allah. Ada yang mengatur selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berkuasa selain Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan yang salah inilah yang menjadikan mereka lari ke wali-wali yang sudah dikubur 100 tahun atau ratusan tahun yang lalu. Karena mereka yakin wali-wali ini bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan kesembuhan, bisa memberikan kebaikan, bisa ini dan bisa ini. Sehingga mereka lari ke situ. Jadi dari awal-awalnya mereka pun sudah salah keyakinannya. Maka seorang muwahhid sangat meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang memberi. Hanya Allah yang memiliki segala-galanya. Maka tentunya dia hanya meminta, memohon, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kesembuhan, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta rezeki, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kesehatan, pertolongan, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kesembuhan juga, minta pertolongan. Semuanya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau apakah yang mereka ini yang menciptakan langit dan bumi? Balayukinun, bahkan sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak yakin. Amainnahum khazainu rabbika amhumul musayfirun. Baik. Atau mereka inilah yang memiliki perbendaharaan. Baik. Khazainul ardh. Apakah mereka yang memiliki perbendaharaan bumi ini? Yang mereka berkuasa atasnya, berhak untuk membagi-baginya. Baik. Amin dahum khazainu rabbika amhumul musayyitirun. Atau apakah mereka ini yang memiliki kekuasaan? Barakallahu fikum. Menguasai hamba-hamba yang lainnya. La hawla wa illa billah. Apakah mereka yang diberi kekuasaan? Amindahum khazain rabbika amhumul musayyitirun. Jawabannya bahwa mereka manusia ini adalah makhluk yang paling lemah. Tidak memiliki apa-apa. Barakallahu fikum. Awalnya lahir dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Kemudian setelah itu dia memilikinya. Berikutnya tidak akan dia miliki lagi. Karena dia akan mati dan meninggalkannya. Barakallahu fikum. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadikan sebagian di antara orang yang dulunya musyrik kafir masuk Islam. Masuk Islam. Karena pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya semuanya tidak. Barakallahu alaikum. Dari apakah mereka menciptakan dirinya sendiri? Atau dia tercipta begitu saja tanpa ada pencipta? Baik. Atau mereka yang menciptakan langit dan bumi ini? Atau mereka yang memiliki perbendaharaan alam semesta ini? Dan mereka yang mampu untuk membagi-baginya? Atau mereka-mereka yang menguasai seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya semuanya adalah tidak. Baik. La hawla wala quwata illa billah. Manusia ini adalah makhlukum marbubun. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi yang berhak disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat seperti ini diulang dan terus diulang di dalam Al-Quran. Untuk menanamkan keyakinan kepada kita bahwa hanya Allah yang boleh disembah. Karena dialah yang menciptakan manusia ini. Dia yang menciptakan segala-galanya. Dia yang memiliki segala-galanya. Dialah yang mengatur segala-galanya. Dialah yang maha kaya. Yang dengannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita harapkan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala tempat kita berdoa. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala tempat kita untuk beribadah. Dan mudah-mudahan barakallahu fikum ayat-ayat yang seperti ini semakin memperkuat dan memperkokoh keyakinan kita, ketauhidan kita. Bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk kita sembah. sehingga kita mati dalam keadaan kondisi muwahhidin, mukhlisin, muttaqin, yang dengannya kita mendapatkan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita kita di kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.